Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi wa dinuhu baqin wa hadha dinuhu la khaira illa dalla al-ummah 'alayhi wa la sharra illa hadzaraha minhu. Agama beliau baqin, tetap kekal. Setelah beliau meninggal, agamanya tetap lestari. Dan agama yang beliau ajarkan itu la khaira illa dallal ummata alaihi, tidak ada satupun kebaikan kecuali telah beliau tunjukkan umat untuk menuju kebaikan. Wala syarra illa hadzaraha minhu, dan tidak ada satupun keburukan kecuali telah beliau ingatkan. Wal khairul ladzi dalla alaihi, dan kebaikan yang beliau tunjukkan adalah at-tauhidu wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Tauhid dan semua perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah. Semua yang dicintai dan diridai oleh Allah itu definisi apa? Ibadah. Baik yang hukumnya wajib maupun anjuran. Dan tauhid termasuk ibadah, bahkan a'zamul ibadah. Berarti di sini beliau melakukan dzikrul khas, thumma ba'dahu dzikrul 'am. Beliau menyebutkan yang khusus yaitu tauhid, kemudian setelah itu beliau menyebutkan bentuk ibadah secara umum, wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda, dan semua yang Allah cintai dan Allah ridai. Wa syarrul ladzi hadzara min, dan keburukan yang beliau peringatkan adalah asyirk, perbuatan kesyirikan. Wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'ba, dan semua yang Allah benci dan Allah tidak ridai dan Allah murkai. Dan itu adalah pengertian dari maksiat, baik yang hukumnya haram maupun yang hukumnya makruh. Ba'atsahullahu ilan nasi kafatan, Allah mengutus beliau untuk semua umat manusia. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i thaqalain, dan Allah wajibkan kepada semua makhluk as-saqalain, yaitu jin dan manusia, untuk mentaatinya. Waddalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a, katakanlah wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Wa akmalallahu bihi dina, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini bihi melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, al-yawma, di sini ada alif lam ahdiyah. Pada hari, yang dimaksud hari di situ adalah hari ini, yaitu hari ketika ayat ini diturunkan. Aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku genapkan untuk kalian nikmat-nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Wadalilu ala mautihi qawluhu ta'ala, dan dalil bahasanya beliau telah meninggal adalah firman Allah Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun, sesungguhnya kamu akan mati dan mereka pun akan mati, kemudian kalian semua kelak di hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi perdebatan antara muslim dan kafir. Wan nasu idza matu yub'atsun, dan manusia ketika mati maka mereka akan dibangkitkan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha, dari bumi aku ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan ke bumi aku akan kembalikan kalian. Wa minha, dan dari bumi, nukhrijukum taratan ukhra, akan aku keluarkan kalian untuk kali yang kedua. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah juga berfirman, wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah yang menumbuhkan kalian dari bumi. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, kemudian Allah nanti akan kembalikan kalian ke bumi, dan Allah akan keluarkan kalian dari bumi pada hari kiamat. Wa ba'dal bahsi muhasabun, dan setelah terjadinya kebangkitan mereka akan dihisab. Wa majziyuna bi'amalihim, dan mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Allah berfirman, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, supaya Dia memberikan balasan kepada orang yang telah berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik dengan al-husna. Al-husna maknanya al-jannah. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar, dan siapa yang mendustakan hari kebangkitan maka dia kafir. Dalilnya firman Allah di surat At-Taghabun, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Orang kafir mengklaim bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, sampaikanlah, bala, sebaliknya, latub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian kalian akan diberitahu apa yang telah kalian kerjakan. Wa dhalika 'ala Allahi yasir, dan itu mudah bagi Allah Ta'ala. Kita bisa menikmati bagaimana Syekh Muhammad menyampaikan pernyataan dalilnya demikian. Pernyataan ini dalilnya demikian. Sehingga bagi mereka yang mencintai dan terbiasa dengan dalil, dan itulah kebiasaan para ulama, maka melihat sistematika semacam ini menyenangkan. Melihat sistematika semacam ini lebih menyenangkan. Karena yakin itu tumbuh dari wahyu. Ketika orang memiliki wahyu, memiliki dalil, maka dia akan semakin yakin. Sedangkan pernyataan yang tidak didukung oleh wahyu, maka sifatnya dhanniyah, sifatnya ada dugaan, kecuali jika dia punya bukti yang konkret yang ada di hadapannya. Tayyib. Karena itu tidak heran para ulama yang tidak mengenal bagaimana karya beliau, ada di antara mereka yang membenci beliau, tapi begitu mereka membaca karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka dia pun langsung mencintai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Seperti dalam kisah yang masyhur, ada salah seorang ulama yang dia setiap kali mengisi kajian, di penghujung kajian selalu mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengingatkan pemikiran beliau, dakwah beliau, dan seterusnya. Sampai akhirnya ada salah satu muridnya yang menghadiahkan Kitabut Tauhid, namun sampulnya dilepas, sehingga buku itu tanpa identitas. Lalu beliau minta, tolong Syekh, bacakan kitab ini kepada saya, barangkali bisa memberikan manfaat. Kalau mau mengajarkan berarti harus belajar terlebih dahulu. Lalu beliau baca. Selesai beliau baca, beliau terheran. Ini buku luar biasa. Belum pernah aku menjumpai buku seperti ini. Cuman saya enggak tahu sayangnya siapa penulisnya. Nah, kemudian disebutkan penulisnya adalah orang yang sering Anda laknat setiap kali selesai majelis. Berbalik setelah itu, setiap kali selesai majelis beliau memuji dan mendoakan kebaikan untuk Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Sekarang kita akan melihat penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin di halaman 249 ya. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Beliau diutus untuk seluruh jin dan manusia. Ba'athahullahu ilan nasi kafah. Beliau diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Artinya beliau adalah Rasul Allah untuk seluruh manusia. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, dan yang mengutusnya adalah Zat yang menguasai langit dan bumi. Di tangannya lah kekuasaan menghidupkan dan mematikan, dan dialah Zat yang esa dalam uluhiyah dan rububiyahnya. Di akhir ayat Allah memerintahkan kita agar beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, karena keimanan kita terhadap Rasulnya adalah sebab datangnya hidayah ilmiah dan amaliyah, yaitu hidayah irsyad atau petunjuk dan hidayah taufik. Dialah seorang utusan Allah kepada seluruh jin dan manusia. Nah, yang dimaksud hidayah irsyad itu apa? Dalam kurung petunjuk di situ ya. Apa yang dimaksud hidayah irsyad dalam kurung petunjuk? Hidayah yang bentuknya penjelasan halal haram, penjelasan boleh dan tidak, penjelasan tentang hukum dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan hidayah al-irsyad. Dan yang dimaksud hidayah taufik apa? Hidayah taufik maknanya adalah petunjuk dalam bentuk semangat untuk mengamalkan ilmu. Maka hidayatul irsyad adalah hidayah yang bentuknya ilmu. Sedangkan hidayatul taufik, hidayah yang bentuknya amal. Dan ketika dua hal ini digabungkan, maka akan menyempurnakan seorang hamba. Tayyib. Kita kembali ke pernyataan penulis. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk semua umat manusia. Dan ini bagian dari keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Uqtitu khamsan lam yuqtahunna nabiyyun qabli." Aku diberi lima keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Salah satunya adalah wa bu'ithu ilan nasi kafatan wa lam yub'ath ahadun qabli illa ila qaumi. Aku diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, sedangkan para nabi sebelumku mereka hanya diutus oleh Allah untuk kaumnya saja. Dan ada banyak sekali keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keistimewaan-keistimewaan ini dikumpulkan oleh para ulama dalam karya mereka. Salah satunya adalah kitab Khasa'isun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya As-Suyuti. Kita membaca seperti ini akan semakin mengenal bagaimana kehebatan beliau, sehingga akan menimbulkan kasih sayang yang lebih kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kasus, studi kasus ya. Khidir pernah bersama Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Nabi Musa diminta oleh Allah untuk belajar kepada Khidir, sampai akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Maka dari peristiwa antara Musa dengan Khidir, orang sufi menyimpulkan Khidir itu wali, Musa itu nabi. Nabi yang diperintahkan untuk ngaji kepada wali. Berarti dari peristiwa ini wali lebih tinggi dibandingkan nabi, karena Khidir itu wali, sedangkan Musa nabi. Musa diperintahkan ngaji kepada Khidir. Dan umumnya yang namanya guru itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan murid. Berarti di sini wali lebih tinggi dibandingkan nabi? Pertanyaannya, bagaimana membantahnya? Silakan, ini jawabannya ditulis atau lewat WA? Kasih kisi-kisinya aja. Kisi-kisi jawabannya. Nanti siapa yang benar dapat voucher umroh. Gimana? Ada yang bisa ngasih jawaban? Khidir, nah. Karena setiap nabi juga wali. Setiap nabi juga wali. Wali Allah. Setiap nabi adalah wali Allah. Kemudian berarti wali ngaji kepada wali. Tayyib. Musa ulul azmi dan Khidir bukan ulul azmi. Berarti Khidir lebih tinggi dibandingkan ulul azmi. Kaifal jawab? Tayyib. Tadi ada satu kata kunci, Khidir bukannya bukan umat Nabi Musa. Khidir bukanlah umat Nabi Musa. Karena Khidir bukan umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka Khidir tidak punya kewajiban untuk mengikuti syariatnya Musa. Dan ketika di posisi ini, Khidir independen, tidak bergantung kepada Musa. Dan kenapa Allah menyuruh Musa untuk belajar kepada Khidir? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu, ada yang lebih berilmu. Maka bagian dari ada ketika Khidir punya ilmu yang tidak diketahui oleh Musa, Musa diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepada Khidir. Meskipun ilmunya Musa lebih banyak dibandingkan Khidir. Kenapa? Musa punya Taurat dan Khidir tidak punya Taurat. Hanya saja ada sebagian ilmu yang diketahui oleh Khidir dan tidak diketahui oleh Musa. Dan dari sebagian ilmu inilah Musa diminta untuk belajar kepada Khidir. Bukan berarti Khidir lebih mulia dibandingkan Musa. Tayyib. Sehingga dalam peristiwa ini bukan dalil bagi orang sufi untuk mengatakan bahwasanya wali lebih tinggi dibandingkan nabi. Kemudian kita lanjutkan ke poin berikutnya tentang kesempurnaan Islam. Kesempurnaan Islam. Wa akmalallahu bihiddin. Wa dalilu qawluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Allah telah menyempurnakan Islam dengan hal itu. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Maksudnya, agama yang beliau bawa adalah kekal sampai hari kiamat. Hingga saat meninggal dunia, beliau telah menjelaskan segala aturan hidup yang dibutuhkan manusia. Sehingga Abu Dzar berkata, Nabi tidak membiarkan burung yang sedang terbang di langit, melainkan telah beliau sebutkan pengetahuan tentangnya. Salah seorang dari kaum musyrikin bertanya kepada Salman Al-Farisi, apakah Nabi kalian juga mengajarkan hingga cara buang hajat? Ia menjawab, benar. Beliau melarang kita buang air besar atau kecil menghadap kiblat atau beristinja kurang dari 3 batu, atau istinja dengan tangan kanan, atau istinja dengan kotoran hewan atau tulang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan seluruh masalah agama, baik dengan ucapan, perbuatan, ketetapan, atau dengan jawaban bagi suatu pertanyaan. Dan sesuatu yang paling agung yang diterangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masalah tauhid. Setiap yang diperintahkan berakibat baik bagi umatnya, sebaliknya segala yang dilarang berdampak buruk bagi umatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan agama Islam. Karena agama ini sempurna, maka aturan agama ini mencakup semua yang dibutuhkan oleh manusia. Orang musyrikin bertanya kepada Salman. Tapi pertanyaannya ini dalam rangka untuk mengejek. Yu'allimukum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabimu apakah mengajarkan sesuatu sampai masalah yang paling jorok sekalipun, yaitu masalah al-khira'ah, cara buang air. Maksudnya apa? Menghina. Tapi Salman ketika mendapatkan pertanyaan ini justru menjawab dengan bangga. Ajal. Oh iya. Nah, gitu. Di sini pakai benar. Ini kalau pakai bahasa orang Jawa lebih menekan ya. Ajal. Ajal itu bukan sebatas na'am. Tapi dia ada ia yang mengandung kebanggaan. Oh iya. Ya kayak gini nabiku. Ya seperti ini nabi saya. Kemudian beliau jelaskan bagaimana aturan dalam istinja. Tayyib. Kita berikan catatan tambahan terkait kesempurnaan agama Islam. Yang pertama, karena syariat Islam itu sempurna, maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Ini bagian dari nikmat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah sebut wa atmamtu alaikum ni'mati. Karena syariat itu, syariat Islam itu sempurna, kita wajib bersyukur karena ini bagian dari nikmat Allah. Makanya di lanjutan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Aku sempurnakan untuk kalian nikmati nikmatku. Nikmat di sini adalah nikmat agama. Nikmat kesempurnaan aturan. Yang kedua, kita tidak perlu dan tidak membutuhkan syariat yang lain. Karena syariat Islam telah sempurna. Sehingga untuk bisa menjadi manusia yang sempurna, kita tidak perlu belajar Taurat, tidak perlu belajar Injil atau belajar Zabur atau belajar suhuf-suhuf para nabi masa silam, suhuf Ibrahim atau suhuf-suhuf yang lainnya. Kenapa? Karena syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah sempurna. Dan ini tidak sebagaimana prinsipnya sebagian orang yang mereka menganggap ada wahyu yang hilang. Sehingga orang kalau ingin menjadi manusia sempurna, maka dia harus berupaya untuk mempelajari wahyu-wahyu yang hilang itu. Menurut mereka wahyu hilang itu adalah aturan yang Allah sebutkan dalam suhuf. Nah, mereka berusaha untuk mencari isi suhuf Ibrahim itu apa saja. Padahal dia gak pernah ngaji tafsir. Quran disia-siakan, tidak dia pelajari, tapi malah nyari yang tidak dia butuhkan. Kalaupun dia menemukan isi suhuf Ibrahim, apakah berarti dia bisa menjadi mukmin yang sejati dengan mengamalkan suhuf Ibrahim? Tidak. Jawabannya tidak. Karena syariat Nabi sebelum kita telah dihapus oleh Allah dengan datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan adanya syariat yang sempurna, kita tidak butuh syariat yang lain. Yang ketiga, karena syariat kita sempurna, maka tidak butuh untuk ditambahi. Karena nambahi yang sempurna justru merusak. Dan tidak boleh untuk dikurangi. Karena mengurangi yang sempurna juga merusak. Sempurna tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Atas dasar inilah maka Islam melarang keras setiap perbuatan bid'ah. Karena perbuatan bid'ah itu tidak semakin menyempurnakan tapi justru merusak. Dan hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, agama yang sempurna ini pemberian dari Allah. Murni pemberian dari Allah dan bukan dari hasil manusia. Manusia menghasilkan aturan itu bersumber dari apa? Ada dua macam. Kalau enggak hawa nafsunya, yang kedua logikanya. Kalau tidak perasaannya, yang kedua ra'yunya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menghalangi terjadinya semacam ini. Maka Islam tidak butuh logika manusia agar lebih sempurna. Islam juga tidak butuh perasaan manusia agar lebih sempurna. Sebagaimana pula Islam tidak butuh mimpi agar lebih sempurna. Karena itu bagian dari konsekuensi Islam yang sempurna, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima semua yang keluar dari manusia yang bersumber dari logikanya, hawa nafsunya atau perasaannya, bahkan termasuk mimpi yang dia alami. Baik. Kemudian selanjutnya bagian dari kesempurnaan Islam adalah Allah yang menjaganya. Karena sempurna kalau tidak dijaga percuma. Padahal Islam itu menjadi mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat. Karena itu kesempurnaan ajaran syariat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dalam arti tidak ada bagian syariat yang hilang. Meskipun secara individu banyak orang yang tidak paham kesempurnaan Islam. Dalam arti begini, tidak ada ilmu tentang syariat yang tidak diketahui oleh semua manusia. Tidak ada ilmu tentang syariat yang tidak diketahui oleh semua manusia. Atau pakai ungkapan yang lebih mudah, tidak ada kebenaran yang tidak diketahui oleh semua manusia. Sebaliknya, tidak ada manusia yang mengetahui semua kebenaran. Mohon insyaallah ya. Baik. Saya ulang. Tidak ada ilmu tentang syariat atau kebenaran yang tidak diketahui oleh semua manusia. Jadi semua manusia muslim di alam raya ini, misalnya ada satu ilmu yang tidak mereka ketahui semuanya. Misalnya ilmu tentang apa? Tentang bagaimana cara sedekap yang benar. Bagaimana cara sedekap yang benar ketika salah. Gak ada satupun manusia muslim yang tahu. Berarti ilmu ini yang hilang. Kalau ilmu ini hilang, berarti muslim ini ketika mengerjakan sedekap pada waktu salat salah semuanya. Dan itu mustahil. Karena kalau seperti ini terjadi, berarti Islam tidak sempurna sampai akhir zaman. Ada yang kurang. Sebaliknya, tidak ada manusia yang mengetahui semua kebenaran. Sehingga tidak ada satu orang yang dia punya semua ilmu syariat, itu enggak ada. Namun ilmu itu dibagi oleh Allah. Ada yang dia punya 70%, ada yang punya 60%, ada yang punya sekian puluh persen. Kekurangannya ada di tempat yang lain. Kekurangannya ada di tempat yang lain. Sehingga mereka, majmu'ul ummah, seluruh umat ini, jika disatukan, maka ilmunya ketika disatukan itu akan mencakup semua kebenaran dalam Islam. Namun terbagi-bagi kepada masing-masing pemiliknya sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tidak boleh ada orang yang mengklaim saya paling tahu tentang semua kebenaran. Dan tidak ada ulama yang seperti itu. Karena mereka paham tidak ada manusia yang mengetahui semua ilmu syariat. Dipahami ya? Berarti ada berapa konsekuensi tentang kesempurnaan Islam? 5 tadi ya. Yang pertama apa? Coba kita ulang. Ini adalah nikmat besar dari Allah yang wajib kita syukuri. Yang kedua, kita tidak membutuhkan syariat yang lain, sehingga kita tidak butuh Taurat, Injil dan yang lainnya untuk kesempurnaan agama kita. Yang ketiga, tidak boleh ditambahi maupun dikurangi, baik melalui logika atau perasaan atau mimpi. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kesempurnaan syariat ini. Karena syariat ini pemberian dari Allah, dan mengingat dia pemberian dari Allah, Allah yang akan menjaganya. Yang kelima, yang kelima, tidak ada kebenaran yang tidak diketahui oleh seluruh manusia, dan sebaliknya tidak ada manusia yang mengetahui semua kebenaran. Sehingga sempurnanya syariat itu terbagi ke semua hamba Allah sesuai yang Allah kehendaki. Tadi kita kita buat permisalan, ada yang punya sekian persen, punya sekian persen, dan seterusnya. Nah, perjuangan yang kita lakukan adalah bagaimana agar kita bisa mendekati kepada yang lebih banyak persentasenya. Dan ini semuanya adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah orang yang punya banyak persentase ilmu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli waris. Tapi mereka yang tidak punya persentase ilmu dalam jumlah yang mencukupi, itu cuma kena cipratannya saja. Punya cuma 5% atau 3% atau 2%. Itu bukan dapat warisan, kecipratan warisan. Jadi kecipratan warisan itu seperti yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama farzuquhum minhu. Kalau kamu sedang bagi warisan, kok ada kerabat-kerabat kamu ikut hadir padahal mereka enggak dapat warisan. Allah perintahkan gimana? Jangan dibiarkan cuma domblong. Masa itu duit-duit dibagi mau domblong, kasih sedikit. Mereka dapat warisan enggak? Tidak, itu cuma kecipratan. Kita semuanya punya ilmu syariat. Namun yang disebut oleh Nabi SAW sebagai warasatul anbiya adalah para ulama. Karena kita yang punya sedikit-sedikit ini cuma kecipratan saja. Jadi enggak dihitung. Sementara mereka yang punya banyak inilah yang diperhitungkan. Maka mereka, beliau mengatakan, innal ulama waratsatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Nah, kalau kita ingin menjadi ahli waris para nabi, berusahalah untuk menuju ke sana. Ya sebisanya. Alhamdulillah, kalau misalnya saat ini baru dapat 20%, barangkali bisa meningkat jadi langsung 70%. Melalui daurah misalnya, ya. Atau bertambah lebih banyak. Dan yang namanya ahli waris berarti punya apa, Pak? Ahli waris dengan yang memberikan warisan itu hubungannya apa? Punya kedekatan. Punya kedekatan. Bukan kedekatan nasab, tapi kedekatan agama. Karena itu orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para ulama. Nah, kemudian kita baca penjelasan lanjutnya. Adapun apa yang tidak diketahui dan tuduhan sebagian orang bahwa perintah dan larangan agama adalah memberatkan, maka tuduhan ini jelas muncul dari orang yang dangkal pemikirannya, sedikit kesabarannya, dan lemah keimanannya. Karena kaidah umum menyatakan Allah tidak menjadikan agama bagi kita sebagai sesuatu yang memberatkan dan membebani, bahkan seluruh perintah agama mudah dan ringan. Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, ma yuridullahu liyaja'ala alaikum min haraj. Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan nikmat dan agamanya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana samahatul Islam, toleransi yang ada dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, bu'istu bil hanifiyatis samha. Aku diutus oleh Allah dengan membawa ajaran hanifiyah as-samha yang sangat toleran. Ajaran hanifiyah adalah ajaran tauhid. As-samha yang sangat toleran. Toleran dalam arti mudah untuk kemudian diamalkan oleh manusia. Tayyib. Hanya saja perlu kita luruskan dalam hal ini terkait masalah adanya masyakkah, kesulitan dalam Islam. Masyakkah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, masyakkah tadi artinya apa? Kesulitan. Kesulitan atau masyakkah dibagi menjadi dua. Yang pertama, masyakkah mu'tadah. Kesulitan yang dia melekat dalam setiap aktivitas. Contoh ya, contoh. Ada orang misalnya menjadi pengen jadi atlet angkat besi yang tidak sulit. Itu bukan besi namanya, angkat kapuk. Kalau dia ingin menjadi orang tertentu, berarti dia harus berusaha untuk mewujudkan apa yang diharapkan. Perlu usaha enggak? Perlu usaha. Kesulitan yang melekat pada usaha itu, ini kesulitan yang tidak diperhitungkan. Kesulitan yang tidak diperhitungkan. Contoh, katanya Islam itu tidak menyulitkan, agama yang mudah. Terus ngapain kita puasa? Puasa itu kan sulit. Ya. Kalau puasanya itu enggak sulit. Kalau puasanya enggak sulit. Tapi efek dari puasanya lapar, haus, kepanasan, ngantuk ketika subuh, ya. Terus apa lagi, Pak? Mambu ketika apa? Bau mulutnya dan seterusnya. Efek sampingnya yang sulit. Tapi efek samping ini tidak bisa lepas dari puasa. Karena itulah kesulitan seperti ini tidak diperhitungkan. Ya mau tidak mau kita harus mengerjakan puasa. Dan adanya ini wajib disabari. Orang melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu pertarungan fisik yang luar biasa. Anda bisa bayangkan, kurang lebih selama berapa hari? 3 ya, atau 4. Dari mulai tanggal 9, 10, 11, 12. Mereka berada di tempat yang berderet dan itu enggak pulang-pulang ke hotel. Mulai dari Arafah, kemudian nginep di Muzdalifah, lalu nanti di Mina selama beberapa hari. Bolak-balik ke Jamarat, kemudian ke tenda, Jamarat tenda. Bagi mereka yang fisiknya lemah, ini sangat memberatkan. Tapi ini masyakkah mu'tada, masyakkah yang dia menjadi bawaan sebuah amal, sehingga dia wajib untuk disabari. Yang kedua adalah masyakkah ghairu mu'tada, masyakkah di luar bawaan dari amal, yang sifatnya tambahan. Dan inilah yang ditiadakan oleh syariat. Contoh ya, yang sakit enggak bisa berdiri, maka dia boleh sholat sambil duduk. Yang enggak bisa duduk boleh sambil miring. Yang tidak bisa miring boleh sambil terlentang. Mereka yang enggak bisa puasa karena sakit boleh tidak puasa. Jika tidak ada peluang sembuh, maka nanti cukup membayar fidyah. Kemudian mereka yang kesulitan tidak bisa melempar jumrah boleh diwakilkan dan seterusnya. Sehingga ketika ada masyakkah tambahan, maka Islam meniadakan. Dan itulah yang dimaksud dalam ayat-ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki adanya kesulitan dalam agama kalian. Artinya semua agama itu mudah, tapi perlu kita ingat semua aktivitas itu butuh usaha. Pekerjaan di sini gampang, Mas. Anda bekerja gampang ya, tapi yang namanya bekerja kan butuh usaha. Nah, gimana Pak pekerjaannya? Bapak harus bekerja dari jam sekian sampai jam sekian. Nanti yang dikerjakan seperti ini. Oh, saya gampang ngerti. Mudah untuk dilakukan. Tapi butuh kesabaran dalam menjalankan tugas itu. Sebagaimana pula dalam syariat Islam, kita butuh untuk usaha, dan adanya beban dalam usaha itu wajib untuk disabari. Wallahu a'lam. Selanjutnya, ayat ini menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap umatnya mengalami kematian, dan mereka akan diadili di hadapan Allah dengan seadil-adilnya, dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan dan menguasai orang-orang yang beriman. Nah, dikasih tanda 4 itu kembali ke halaman 247. Di halaman 247 surat Az-Zumar ayat 30-31. Nah, itu di situ ada tanda 4. Tanda baris atas itu namanya apa? Selain. Ya, ada tanda 4 itu mengacu ke sini ya. Tanda 4 itu mengacu di halaman 247. Yaitu firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Kamu akan mati, mereka pun akan mati. Dan nanti mereka akan berdebat dengan kamu. Kalian semua akan berdebat di hadapan Allah Ta'ala. Berdebat di sini maksudnya adalah nanti semuanya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu prinsip yang perlu kita bangun adalah prinsip kehati-hatian. Kira-kira apakah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima alasan kita atau tidak. Makanya para ulama ketika mereka mengambil sebuah kebijakan, mereka berhati-hati, nanti kalau saya beralasan demikian, apakah ada peluang diterima atau tidak. Jika tidak ada peluang untuk diterima, maka mereka akan tinggalkan. Nah, kemudian di sini ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Allah tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan dan menguasai seluruh orang yang beriman. Di garis bawah di sini ya. Allah tidak akan memberi jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan dan menguasai orang yang beriman. Tayyib. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan mukmin. Karena itulah mukmin tidak akan dikuasai oleh orang kafir. Makna ayat ini dipahami oleh para ulama secara syar'i dan secara kauni. Secara syar'i tidak mungkin orang yang beriman itu dijajah semuanya oleh orang kafir. Tidak akan mungkin seluruh mukmin bisa dijajah semuanya oleh orang kafir. Karena Allah yang melindungi. Karena Allah yang melindungi. Sehingga misalnya penduduk bumi yang 4M kafir, semuanya geruduk kaum muslimin yang cuma 1M. Dan 1M itu pun pengkhianatnya banyak ya. Mungkin setengahnya sendiri pengkhianat misalnya. Akhirnya gabung dengan orang kafir. Sehingga 4,5M geruduk 0,5M, 500 juta orang. Bisakah 0,5M ini kalah disebabkan diserang oleh 4,5M? Tidak bisa. Karena Allah yang melindungi, Allah yang menjaga mereka. Ini yang dimaksud, Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai kaum mukminin secara takdir. Sehingga ini tidak bakalan terjadi sampai akhir zaman. Yang kedua, Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai kaum muslimin secara syar'i. Maknanya adalah dari sisi aturan. Karena itu para ulama menyimpulkan tidak boleh seorang mukmin berada di posisi bawahnya orang kafir sehingga dia bisa ditindas dari sisi alasan agama. Contoh ya. Tidak boleh wanita muslimah menikah dengan lelaki yang kafir. Kenapa? Berpeluang besar dia ditindas. Tidak boleh menyerahkan budak yang mukmin kepada tuannya yang kafir. Karena nanti berpeluang besar dia ditindas. Misalnya ada budak orang kafir masuk Islam, terus dia melarikan diri, berlindung kepada kaum muslimin. Boleh enggak dikembalikan? Kita tangkap kembalikan. Ya, kalau dikembalikan dia dibunuh. Berarti itu sama dengan apa? Tidak menolong sang mukmin. Sehingga dia wajib untuk dilindungi. Sehingga tidak boleh menyerahkan seorang mukmin kepada orang kafir di mana dia di posisi di bawahnya yang memungkinkan bagi orang kafir ini untuk menindasnya. Tayyib. Lalu bagaimana dengan karyawan? Bagaimana dengan karyawan? Ada seorang bos, dia memiliki karyawan. Karyawannya, bosnya kafir, karyawannya muslim. Bolehkah kita sebagai muslim daftar kerja di tempat perusahaan bos yang kafir ini? Jawabannya, boleh. Kenapa? Mimba bil mu'amalah. Ini murni sifatnya hanya mu'amalah. Sifatnya hanya mu'amalah. Sehingga yang namanya mu'amalah dilindungi oleh apa? Dilindungi oleh undang-undang umum masyarakat. Ya, saya bekerja sesuai dengan porsi tugas saya. Tapi tidak ada hubungannya dengan agama. Bapak kalau tidak menyediakan layanan untuk saya dalam menjalankan agama, saya enggak mau kerja di situ. Nah, seharusnya seperti itu yang diutarakan. Maka pada saat menyampaikan sebuah aplikasi ingin melamar sebuah pekerjaan, kemudian perusahaan tanya, apa yang kamu harapkan dari kami? Sampaikan, saya minta agar saya diizinkan untuk satu, sholat lima waktu, dua, puasa ketika Ramadan, atau Anda sebutkan poin-poin penting yang harus Anda lakukan dan itu bagian dari yang perlu Anda waspadai ketika bekerja sama dengan mereka. Cuman yang sangat disayangkan, banyak kaum muslimin karena mereka hanya menghitung dunianya saja, poin-poin seperti ini tidak diperhatikan. Akhirnya ya sudah, yang penting nyambut gawe, ra salat ra apa-apa. Yang penting untuk duit, gak poso ra apa-apa. Melayani babi dan seterusnya. Ada salah satu kawan saya di Singapura ya. Dia muslim dan dia sempat menawarkan, bisa enggak kamu menyediakan para pembantu yang sudah dididik dengan baik. Terus nanti kliennya siapa? Orang-orang Cina yang ada di sini. Wah, itu bahaya. Mereka kalau jadi pembantu mereka nanti disuruh masak babi. Oh, tidak. Jadi meskipun mereka jadi pembantu, kita ikat dengan aturan. Sehingga sebenarnya muamalah itu sesuai dengan porsinya. Saya dipekerjakan oleh seseorang, maka dia bisa meminta tugas saya apa saja, sebutkan, dan apa saja yang tidak mau saya kerjakan. Sehingga beliau bisa menjamin, kalau memang disebutkan di awal tidak mau melayani babi, tidak mau melayani yang haram-haram dan seterusnya, klien bisa menghargai, karena di sini masalah muamalah itu terlindungi. Cuman umumnya orang menganggap kalau bos itu atasan yang semuanya wajib dituruti, padahal tidak demikian. Itu bab muamalah. Kalau dia melanggar seperti ini gimana? Dia bisa kena pasal. Atau minimal akad bisa diputuskan. Sehingga yang tidak boleh adalah menjadikan muslim di bawah orang kafir dari sisi hubungan karena kekeluargaan atau karena misalnya perbudakan atau karena sebab yang lainnya. Itu enggak boleh. Makanya Islam melarang seorang muslimah yang melarikan diri dari suaminya yang kafir, jangan dikembalikan ke suaminya. Bisa ditindas atau dia dipaksa untuk jadi kafir. Sebagaimana juga budak. Wallahu a'lam. Kemudian kita cukup ya, jam 8:30. Demikian yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya insyaallah kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana hukumnya memakan dan menjual kepiting yang layak konsumsi? Layak konsumsi berarti boleh ya. Boleh dimakan dan boleh dijual. Kepiting bukan hewan yang haram, dia hewan yang halal. Dalil yang menyebutkan bahasanya hewan yang hidup di dua tempat haram, ini dalil yang dhaif, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai acuan. Wallahu a'lam. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara menyembelih kepiting. Kalau seperti itu mungkin masuk akal. Tayyib. Bagaimana cara menyembelih kepiting? Maka jawabannya adalah, kepiting itu hewan air atau hewan darat? Kalau dia hewan air, meskipun bisa bertahan di darat, sebagaimana ada hewan darat yang bertahan di air. Kalau dia hewan air, maka bangkainya halal, sehingga tidak perlu disembelih. Lain halnya kalau dia hewan darat, dia enggak pernah di air. Dia memang hewan darat. Maka hewan ini wajib, kalau mau dimakan wajib disembelih. Karena alasan inilah sebagian ulama mengharamkan bekicot. Kalau siput air enggak disembelih enggak apa-apa. Sehingga diambil langsung dimasak selesai. Dia mati karena kepanasan. Tapi kalau siput darat, dia bukan hewan air, berarti untuk bisa dimakan dia bahkan sembelih dulu. Terus gimana cara nyembelih bekicot? Ya tunggu dia waktu jalan, langsung dipangkas. Wah, kecepatan kamu dengan kecepatan dia menang dia. Tapi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perbedaan qiraat Al-Quran, sebagian ada yang menghasilkan hukum, makna dan tafsir yang berbeda. Lalu bagaimana keimanan kita yang benar akan hal tersebut? Apakah qiraat-qiraat yang berbeda tersebut berasal dari Rasulullah SAW sendiri? Keterangan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang masalah qiraat sab'ah. Jadi qiraat sab'ah itu ada qiraat sab'ah menurut hadis dan ada qiraat sab'ah menurut ahli qiraat. Jadi maksud qiraat sab'ah menurut hadis adalah sab'atul lahjah, 7 lahjat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda? Dan itu atas permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh saja ya. Jadi seperti di tempat kita, Indonesia ada banyak lidah. Ya. Ada banyak lidah. Ada sebagian lidah yang dia tidak bisa mengucapkan F. Fitnah. Nah. Ada sebagian lidah yang dia tidak bisa mengucapkan N, makang ikang. Di mana Pak? Makassar. Ada sebagian lidah yang dia tidak bisa mengucapkan huruf Z atau huruf Ya, ya. Jadinya Ustadz Zayid. Ustadz Yazid jadi Ustadz Zayid. Dan itulah Yogyakarta ya. Za jadi Ya. Iza yul zilatil. Saya nirukan agak susah ya. Dan itu Jogja. Nah, ketika di tengah masyarakat Arab ada sebagian lidah yang enggak sempurna mengucapkan teks tertentu dan sebagian yang lain jika tidak sempurna mengucapkan teks yang lain. Sehingga Al-Qur'an oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau minta agar diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat beliau, diturunkan yang bisa memenuhi semua cara baca mereka. Dan di situ ada 7. Cuman di hadis itu tidak dirinci. Nah, salah satunya adalah bahasa Quraisy. Tayyib. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, semuanya dikumpulkan. Pakai bahasa apapun semuanya dikumpulkan. Itulah jam'ul Quran pertama. Semuanya dikumpulkan, mau bahasa apapun semuanya dikumpulkan. Sehingga bahan mushaf terpenuhi. Ini di zaman siapa? Abu Bakar. Di zaman Uthman, dan itu berlangsung setelah Abu Bakar, berlangsung dalam kurun waktu yang lama, kaum muslimin membaca Al-Quran sesuai dengan lahja masing-masing. Di zaman Uthman, Hudzaifah ibnul Yaman melaporkan di daerah Azerbaijan, beliau menemukan ada 2 orang yang bertengkar gara-gara beda dalam baca Al-Quran. Kemudian ketika beliau pulang, langsung dilaporkan kepada Uthman. Ini kalau dibiarkan bahaya. Akhirnya di zaman Uthman yang dilakukan apa? Beliau mengumpulkan seluruh Al-Quran tadi dengan satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy. Tayyib. Di bahasa Quraisy inilah maka beliau minta kepada Zaid untuk menuliskan ulang didampingi oleh dua orang muhajirin. Saya enggak hafal namanya ya. Yang terkenal adalah Zaid bin Thabit karena dia yang nulis. Didampingi oleh dua muhajirin. Lalu Utsman berpesan, kalau kamu beda pendapat dalam masalah bahasa, kembalikan kepada bahasa Quraisy. Tayyib. Orang liberal mereka enggak terima. Makanya mereka menganggap Mushaf Utsmani itu adalah proyek hegemoni Quraisy. Bahasa apa sekarang ngerti ya? Karena lafadznya seperti itu. Akhirnya itu digugat dan ditulis menjadi sebuah tesis, dan tesis itu mendapatkan penghargaan dari DEPAK ya, sekitar tahun 2004 ya, lomba tesis nasional dia dapat tesis award ya, penghargaan untuk tesis terbaik. Judulnya menggugat keautentikan Al-Qur'an. Ya, menggugat keautentikan Al-Qur'an. Tapi dengan metode pendekatan sejarah. Bukan metodenya Syiah, karena metodenya Syiah enggak masuk akal. Metode pendekatan sejarah. Jadi dia anggap ada bagian Quran yang hilang. Yang itu terjadi di zaman Utsman. Lalu disebutkan riwayat Utsman membakar mushaf-mushaf yang tidak masuk kriteria Utsman, kemudian mengambil mushafnya Ibnu Mas'ud kemudian dibakar. Dan dia anggap wah ini salah satu di antara perjalanan sejarah Quran yang menyebabkan ada banyak sekali bagian Quran yang hilang. Dan ini kedustaan yang dilakukan oleh si penulis tesis ini. Dan dia sekarang ngajar di universitas ya. Kalau saya sebut UIN kan enggak enak ya. Ini tindakan kekufuran hadirin ya. Ini perbuatan kekufuran. Tapi Masya Allah dapat penghargaan. Wallahu a'lam. Nah karena itu setelah kodifikasi Quran di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu an, mushaf menjadi satu lahjah, yang lain ditinggalkan. Dari satu lahjah ini, dari satu lahjah ini pengaruhnya enggak hilang ternyata. Tetap saja gurunya ketika ngajar kepada murid masih terpengaruh dengan lahjah sebelumnya. Akhirnya muncul qiraah asyrah, qiraah yang jumlahnya 10. Dari qiraah 10 mengerucut lagi menjadi 7, dan 7 ini yang dipertahankan oleh Allah, yang dilestarikan oleh Allah sampai sekarang. Dan 7 itu masing-masing punya 2 murid. Rata-rata 7 itu masing-masing punya 2 murid. Dan 2 murid ini juga terkadang ada yang beda. Tapi bedanya tidak terlalu signifikan. Misalnya beda membaca Ibrahim dibaca Ibroham ya. Beda antara membaca Rok dengan Ra ya. Rok tipis dibaca Ra. Yang paham teori ini kalau di Jogja seperti Ustadz Abdul Rahim Hafizahullah, kemudian Syekh siapa? Dari Aljazair itu Abdul Karim ya. Syekh Abdul Karim itu paham teori ini. Dan ini ilmu yang banyak orang tidak memahami karena banyak orang yang enggak hafal Quran ya. Karena syarat untuk bisa paham itu hafal Quran dulu. Hafal Quran dengan satu lahjah kemudian dia baru bisa melebar ke kanan dan ke kiri. Kita yang tercetak dan yang kita baca itu Quran menurut riwayat siapa? Hafiz dari Asim. Asim punya murid yang lain selain Hafiz. Ya, Asim punya murid yang lain selain Hafiz. Yang terkenal di negara di dunia Islam 2. Hafiz dari Asim, yang kedua Warash dari Nafi. Nah, Warash dari Nafi ini bacaan yang dipakai di Mesir ke barat. Mesir ke barat itu Warash dari Nafi. Ada sedikit beda dan teksnya juga beda. Bapak Ibu bisa download misalnya di internet. Mushaf Warash dari Asim. Nafi. Nah, dari Nafi, Warash dari Nafi. Itu titik 2 dihitung 1. Jadi beda antara fa dan qaf. Kalau fa tanpa titik, qaf pakai titik 1. Itu kalau enggak terbiasa ngawur nanti bacanya. Makanya pilih aman adalah satu saja karena kita belum ahlinya. Kemudian apakah ini menimbulkan perbedaan tafsir? Jangankan yang seperti ini, yang satu saja menimbulkan perbedaan tafsir. Satu saja menyebabkan perbedaan tafsir. Bacanya sama tapi tafsirnya beda. Loh kok bisa? Ya seperti itulah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Ada perbedaan pendapat yang dia ditoleransi dan itu menjadi rahmat bagi kaum muslimin. Tapi perbedaan yang tidak ditoleransi ini yang justru menjadi musibah bagi kaum muslimin. Maka kita mendapatkan tambahan pahala ketika Anda berusaha untuk mempelajari dan mengenal semuanya sebisa yang kita lakukan. Ada yang mengatakan bahwa zikir pagi petang jika diurutkan susunannya, yaitu sehabis baca zikir satu kemudian dua, tiga dan seterusnya, itu bid'ah. Urutan ini bid'ah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajari urutan seperti itu bagaimana sebenarnya. Tayyib. Jika yang dimaksud urutan di sini adalah urutan yang sifatnya memudahkan bagi kita untuk membacanya secara hafalan. Contoh ya. Zikir sebelum tidur itu banyak sekali. Banyak sekali zikir sebelum tidur. Nah, kita biar enggak lupa akhirnya diurutkan. Baca ayat kursi dulu, kemudian dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, selanjutnya baca bismika Allahumma amutu ahya, kemudian membaca Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wajahtu wajhi ilaika, kemudian baca apa lagi, rabbikini adzabaka yauma tab'atsu ibadataka. Terus dia urutkan, ada banyak sekali dia urutkan. Ketika ini dibalik dia bingung. Biasanya saya setelah ini bawahnya, sementara ini dibalik sehingga yang atas gak kebaca. Maka daripada seperti ini silahkan baca sesuai urutan. Dan ini bukan bid'ah. Kenapa? Ada maslahat besar yang tujuannya bukan urutannya yang dijadikan sebagai ibadah, tapi bacanya. Masalah urutan itu kan teknis saja. Masalah urutan itu sifatnya hanya teknis. Betul riwayat yang ada, Nabi SAW tidak mengajarkan urutan baku. Setelah ayat kursi baca apa, setelah ini baca apa, tidak ada urutan baku. Karena semuanya berasal dari riwayat-riwayat yang berbeda. Ayat kursi ada di hadis riwayat A. Nanti bacaan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ada di hadis riwayat B. Ini dengan hadis yang pertama satu konteks enggak? Tidak, beda. Ayat kursi berasal dari hadis tentang apa? Kisahnya Abu Hurairah yang menangkap jin, lalu diajari, kamu kalau sebelum tidur baca ayat kursi. Kemudian dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, Nabi SAW sendiri yang menyampaikan. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah itu mencukupi untuk orang yang mau tidur, mencukupi untuk manusia. Hadis riwayat Muslim. Ini cuma itu gak ada hubungannya. Terus gimana pak? Kalau kita mau mengamalkan semuanya, baca semuanya, urutannya bebas. Cuman kalau kita sudah terbiasa dengan urutan tertentu, namun ketika dibalik kita malah rusak hafalannya, maka lebih baik baca sesuai dengan urutan. Dan ini bukan bid'ah karena kita tidak beribadah dengan urutannya. Dalam arti kita meyakini, kalaupun saya balik, saya tetap akan mendapatkan pahala, tetap bisa mengamalkan, insya Allah bukan termasuk bid'ah. Jadi kesimpulannya, disebut bid'ah apabila urutan itu diyakini sebagai ibadah. Kalau kamu gak urut, batal. Nah itulah bid'ah. Makum ya? Tayyib. Jadi dohirnya itu tidak bisa dinilai sebagai bid'ah. Tapi kembali kepada maksud. Wallahu a'lam. Salat berjamaah bagi laki-laki itu wajib ataukah khilafiyah di kalangan ulama, mana yang lebih tepat? Kalau disebut ini khilafiyah, jawabannya betul ini khilafiyah. Tapi dari khilaf ini mana pendapat yang paling benar? Jawabannya wajib. Karena terdapat banyak sekali dalil yang memerintahkan sholat jamaah bagi laki-laki dan mencela yang tidak berjamaah. Pada saat hujan dingin, seseorang mampu berjalan kaki untuk membeli rokok, kopi, kerja. Tapi ketika azan dan disuruh sholat berjamaah ke masjid, tiba-tiba uzur karena hujan. Apakah orang tersebut termasuk bermudah-mudahan dalam mencari uzur? Ya, ya kalau hujannya masih bisa beli rokok, beli kopi, berarti bisa sholat jamaah. Kalau dia nggak mau, berarti ini orang yang ya sembrono gitu saja. Ya. Saya bekerja di klinik yang pembangunannya dengan utang bank atau riba. Bagaimana penghasilan saya? Penghasilannya halal. Dosa atau tidak bekerja di klinik tersebut? Jawabannya tidak dosa. Kecuali kalau ada faktor yang lain. Misalnya nyentuh aurat, nah itu dosa. Nyentuh aurat yang bukan mahram, lawan jenis. Sementara masih memungkinkan yang lain untuk melakukannya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas. Dan saya umumkan saja ya, nanti Rabu depan kita libur. Libur sehari saja. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.